إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أعلام السنة المنشورة yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kita sampai di soal yang ke-25 gitu ya. As-su'alul khamis wal isrun, soal yang atau pertanyaan yang ke-25. Kita masih tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan ada 8 tersebut itu diwujudkan dengan sempurna oleh seorang muslim, maka dia benar-benar seorang mukmin yang haqqan, seorang mukmin yang sejati yang mendapatkan jaminan surga dan jaminan bebas dari siksa neraka. Di antara syarat tersebut adalah as-sidq, kejujuran. Seseorang ketika dia melafadzkan syahadat la ilaha illallah itu harus jujur, tidak hanya di mulut saja tapi hatinya menolak la ilaha illallah. Tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu maka dia bukan seorang mukmin yang sejati, belum muslim. Ma dalil as-sidqi min al-kitab wa sunnah? Apa dalil tentang syarat as-sidq, jujur? Baik dari Al-Kitab, Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin ila akhir al-ayat. Ya, jadi surat Al-Ankabut. Dalil tentang as-sidq. Jadi kalau orang dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus jujur dia. Memang hatinya juga mengakui konsekuensinya. Dia mengakui tentang kebenaran syahadat tersebut. Allah Ta'ala berfirman Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu istilahnya adalah al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong gitu. Ini yang diantaranya ditafsirkan termasuk yang mutasyabih, termasuk yang mutasyabih yang kita tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu saja. Gitu. Waladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat huna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi lainnya adalah mutasyabihat. Disebutkan pula wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau pembacaannya di waqaf di lafzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Maka yang dimaksud di antaranya yang seperti ini. Alif lam mim. Nanti ada alif lam ra, ada ha mim. Gitu kan? Ada kaf ha ya ain sad. Itu al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Ada yasin. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa faedahnya? Faedahnya adalah untuk membuktikan i'jazul Qur'an. I'jazul Qur'an, yakni Al-Qur'an ini tidak akan bisa ditandingi. tidak akan bisa ditandingi bahkan oleh orang Arab yang paling pandai bahasa Arab sekalipun, bahkan oleh seorang penyair Arab yang paling pandai syair sekalipun. Ini kan Al-Quran dia dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab. Di antara mereka adalah nabi-nabi palsu itu, yang mereka juga berusaha untuk menandingi Al-Quran, sebagaimana kisah yang ma'ruf yang terjadi antara Abdullah bin Amr bin Al-As dengan Musailamah Al-Ghatab. Nah, di antara faedahnya adalah mereka tidak bisa mengetahui maknanya, bahkan termasuk yang paling pintar bahasa Arab sekalipun, paling pintar syair sekalipun tidak tahu tentang al-huruf al-muqatta'ah. Nah, huruf-huruf muqatta'ah. Di antara faedahnya bagi kita, al-huruf al-muqatta'ah ini ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak bisa kita mentafsirkannya. Semisal sebagian orang yang mengatakan bahwa di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Yasin. Pernah dengar? Toha, ya. Di antara mereka menyatakan kalau Toha itu salah satu di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menyatakan Yasin juga di antara salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan enggak, itu al-huruf al-muqatta'ah. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, kita tahu bahwa itu adalah nama Nabi Muhammad SAW karena dhamir, kata ganti yang terdekat dengan huruf ini tadi, kembalinya kepada Nabi. Misalnya Toha, Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litasyko, Toha, tidaklah kami menurunkan atasmu, siapamu di sini? Rasulullah SAW. Al-Qur'an, tidaklah kami menurunkan Al-Quran atasmu wahai Nabi SAW, ya, untuk kamu menjadi orang yang sengsara. Jadi orang kalau itu Al-Quran itu akan bahagia, bukan justru sengsara. Nah, dia berkata, ini lihat, setelah menyebut Toha, kemudian mengatakan mu, atasmu wahai Toha. Jadi Toha ini adalah salah satu nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW. Itu kata mereka. Kemudian Yasin, Yasin terus Warga Hakim Bu, ya apa semua ini masalah. Terus innaka laminal mursalin, Yasin gitu kan, wal Qur'anil Hakim, innaka sesungguhnya kamu, siapa kamu di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka mereka mengatakan tadi kan sebutnya Yasin, berarti ka di sini itu ya Yasin itu ya nama Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Yang pertama, bantahnya adalah tidak ada satupun dari ulama ahli tafsir yang menafsirkan dengan seperti ini. Bahkan mereka menyepakati bahwa huruf-huruf ini namanya al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang muqatta'ah, yang terpotong-potong, yang tidak tahu takwilnya, maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang berikutnya, yang kedua, mereka tidak konsisten. Kenapa hanya Yasin dan Toha? Itu. Apakah karena Yasin dan Toha itu lebih enak didengar? Kalau mereka konsisten dengan kaidah buatan mereka ini tadi, maka mereka juga akan memasukkan yang lain. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika. Di surat Maryam, ya. Nanti antum buka itu surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Berapa ini? Kaf, ha, ya, ain, sod. Panjangkan. Zikru rahmati rabbika. Ini adalah zikr peringatan atau penyebutan tentang rahmat Rabbmu. Siapa mu di sini? Kenapa bukan kaf, ha, ya, ain, sod? Tahu maksudnya? Nah, ini kayak tadi masalah pembahasan tentang ini tadi. Enggak konsisten berkaitan dengan faedah. Sehingga dengan situ saja itu menjadi kelihatan batilnya kaidah itu tadi. Dan yang benar bahwa Yasin dan Toha itu bukan diantara nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan namanya di dalam sebuah hadis. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu biha asyirk. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah al-Mahi, yakni yang Allah itu menghapuskan denganku kesyirikan. Nah, Alif Lam. Asiban nasu, apakah manusia mengira an yutraku, mereka dibiarkan begitu saja, ayakulu amanna, untuk mengucapkan kami sudah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Adanya ujian itu ya untuk membuktikan sidik itu tadi. Jujur tidak sih kita itu di dalam mengatakan kasa sudah beriman kepada Allah SWT. Walaqad fadana alladziina min qablihim, kata Allah, dan sungguh-sungguh kami sudah memberikan ujian orang-orang yang sebelum mereka. Mengingatkan kepada kita, kenapa? Ujian umat dulu itu jauh lebih berat dibandingkan kita. Jauh lebih berat dibandingkan kita, ujian umat-umat dahulu itu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga dengan itu Allah mengetahui orang-orang yang shidq, jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Dusta dalam ucapannya kami sudah beriman. Jujur dalam ucapannya kami sudah beriman. Disebutkan di sini fala ya'lamun Allah alladziina shadaqu, dengannya Allah mengetahui orang-orang yang jujur. Bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Bukan berarti bahwa sebelum ujian itu berarti Allah enggak tahu siapa sih yang jujur, siapa yang dusta. Paham ya? Bukan seperti itu. Di antara dari akidah muslim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan apa yang akan terjadi seandainya hal itu terjadi. Dan apa yang akan terjadi seandainya hal itu Allah tahu. Padahal enggak terjadi. Yang sudah terjadi jelas, paham ini kan, bisa dimaklumi. Ya ini kejadian-kejadiannya tuh, yang sudah terjadi yang kita alami sekarang ini. Dan apa yang terjadi, ya ini yang Allah sudah tetapkan akan terjadi, pasti terjadi. Dan ada tambah lagi, Allah juga mengetahui apa akibat dari sesuatu seandainya terjadi. Seandainya sesuatu itu terjadi, padahal sesuatu itu tidak terjadi. Itu yang terakhir ini adalah sebagaimana Allah kisahkan tentang ucapannya Ahlul Nar, bahwa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke kehidupan dunia, kemudian mengatakan bahwa kami akan melakukan amal soleh kalau kami dihidupkan lagi di kehidupan dunia. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka minta kepada Allah untuk diberi kesempatan hidup lagi di dunia untuk beramal. Kami akan melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah, walau ruddu, dan kalaupun seandainya mereka ini benar-benar dikembalikan ke kehidupan dunia, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan mengulang larangan yang dulu mereka dilarang melakukannya. Mereka akan kerjakan itu, larang-larangan itu tadi, kerjakan lagi. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia, Allah mengetahui apa yang bakal terjadi, akibat yang bakal terjadi saat ini sesuatu itu terjadi, padahal ini tidak terjadi. Mereka akan tidak dikembalikan ke kehidupan dunia. Nanti tidak dihidupkan lagi, enggak terjadi itu. Kalau pun seandainya terjadi, Allah tahu mereka akan balik lagi. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk membayangkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah saja. Apa yang ada di hadapan kita itu, ya, buku ini misalnya, Allah tahu awal mulanya dari apa, Allah tahu bagaimana proses bentuknya, Allah tahu isinya apa saja, ini materinya apa saja gitu. Ya. Allah tahu beratnya berapa, Allah tahu nanti akan bagaimana kondisinya. Kita tahu. Dan ini baru satu buku. seluruh dunia yang kemarin yang akan datang. Itu benda-benda ini. Nah, Allah tahu secara detailnya semua. Ya. Terbayang kan? Keluasan ilmu Allah Subhanahu Wataala. Ini dia. Jadi yang dimaksud faraya nama Allah ladzina sadaku, yakni ilmu al-wuqu. Ini Allah mengetahui, yakni untuk membuktikan kepada manusia ini ketika mereka sudah diuji, mereka akan seperti ini. Ini jujur, ini tidak jujur. Dan Allah sebelum adanya ujian bagi manusia, Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ilmu wuqu-wuqu itu terjadinya di dia mengetahui, maksudnya mengetahui terjadinya ini. Kita terjadi, ini jujur, ini dusta. Dan sebelum, sekali lagi, sebelum ujian itu, Allah sudah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ini untuk memahami hal yang seperti ini. Bukan berarti bahwasanya Allah tidak tahu sebelum terjadinya sebagaimana keyakinannya orang-orang Qadariyah dan juga keyakinannya orang-orang Syiah. Mereka punya akidah beda. Kidal bada itu badalillah, yakni tampak bagi Allah ternyata seperti. Berarti kalau ternyata Allah sebenarnya tidak tahu, Allah. Allah SWT ketika memerintahkan al-qalam, pena, penulis takdir. Apa firman Allah? Uktub ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berdasarkan ya, ketentuan dari Allah SWT. Nah, itu dia. Al-Mu'im, kembali kepada pembahasan, ini adalah ayat untuk pembuktian syarat as-sidq. Orang itu kalau mau mendapatkan keistimewaan, mendapatkan fadilah-fadilah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia harus punya kejujuran di dalam hatinya, di dalam mengakui, membenarkan syahadat yang dia ucapkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala nar." Tidaklah ada seseorang ya syahadu an la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, yang namanya syahadat ya. Itu tidak hanya ucapan, tapi juga dengan praktek. Sidqan min qalbihi, secara jujur dari hatinya, tidak hanya di mulutnya saja. Kecuali Allah pasti akan mengharamkan dia atas neraka. Kecuali Allah pasti akan mengharamkan dia atas neraka. Jadi tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Jaminan bebas dari api neraka. Syahadat la ilaha illallah, berarti konsekuensinya menjauhi kesyirikan. Syahadat Muhammad Rasulullah, berarti konsekuensinya menjauhi apa? Kebinahan. Kan begitu. Yang satu itu tauhidul ibadah. Tauhid yang memurnikan tujuan dia beribadah hanya kepada Allah SWT, tidak dicampuri dengan tujuan ibadah kepada selain Allah. Tauhidul ibadah. Yang kedua ini tauhidul mutabaah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tauhid memurnikan mutabaah, yang dia ikuti, yang dia contoh, yang dia jadikan suri tauladan dalam beribadah hanya siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua tauhid itu. Ini dua tauhid. Kalau tauhid ibadah berarti konsekuensinya menjauhi kesyirikan. Kalau tauhid mutabaah berarti konsekuensinya menjauhi kebid'ahan. Begitu, itu konsekuensi yang harus. Ya. Jangan ngaku dia jujur dalam syahadat la ilaha illallah kalau masih meyakini kesyirikan. Masih ada keyakinan syirik di hatinya, atau dia masih ikut dalam acara kesyirikan. bukan karena diancam, bukan karena dipaksa, sukarela dia ikut. Dan juga jangan ngaku, ya, dia jujur di dalam mengucapkan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah ketika dia sendiri masih senang dengan kebidahan. Cinta Nabi itu konsekuensinya ya harus tunduk dan patuh kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Awas jangan kalian itu membuat perkara-perkara tata cara baru dalam ibadah. Karena setiap tata cara baru namanya bid'ah, setiap bid'ah itu kesesatan, dan kesesatan itu di neraka. Kan dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu menyatakan saya cinta Nabi, gitu kan? Kalau orang cinta itu ya tunduk dan patuh kepadanya. Wa kullu muhibbin lima yuhibbu yuti'u. Yang namanya orang mencintai itu mestinya dia taat kepada orang yang dia cintai. Jangankan yang seperti itu, dia untuk pembuktian cinta Nabi saja dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Maksudnya cinta Rasul gitu. Tapi dia ingin menunjukkan cintanya kepada Rasul itu dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bikin kaset, bikin nyanyian, ya, cinta Rasul. Booming kalau dulu. Kalau sekarang bahasanya apa? Viral. Kalau dulu belum kenal ya seperti itu. Ya. Laris manis. Dalam keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Sa'ati aqwamun yastahilluna khair wal khairir wal khamar wal ma'asif. Saya kunu min ummati aqwamun, akan ada dari umatku itu orang-orang yang yastahillun, menganggap halal. Kalau menganggap halal berarti hukumnya haram. Al-khair itu yakni alat wanita. Jadi maksudnya zina, menganggap halal zina. Entah itu dibungkus dengan cara apa? Nah, itu dibungkus dengan cara dikasih istilah kawin kontrak misalnya. Paham ya? Zina dikasih istilah mut'ah. Zina. Nah, al-harir itu sutra. Yani kalau bagi laki-laki maka tidak boleh dia memakai sutra. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar kepada para sahabatnya, beliau membawa dua itu, satunya emas, satunya sutra. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, hadzani haramun lidzukuri ummati hillun liinatiha. Dua benda ini kata Nabi SAW, apa tadi? Emas dan sutra. Haramun lidzukuri ummati, haram bagi kalangan lelaki umatku. Berarti umat Islam. Enggak boleh. Hillun liinatiha, halal bagi kalangan wanitanya. Halal bagi kalangan wanitanya. Makanya kalau pakai kalung, pakai cincin, pakai gelang laki-laki ya jangan emas. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Harir. Ketiga yang akan dianggap halal al-khamr. Khamr. Khamr itu kullu ma khamara al-aqla, segala sesuatu yang dia menutupi akal. Jadi orang terus dia sudah enggak bisa berakal, enggak bisa berpikir jernih ketika itu. Segala sesuatu yang dia menutupi akal. Kalau dikatakan segala sesuatu, entah itu bentuknya cairan, entah itu bentuknya bubuk, entah itu bentuknya asap. Kalau sudah menutupi akal, menghilangkan kesadaran dia, maka itu disebut dengan khamr. Yang keempat apa? Al-ma'azif. Apa al-ma'azif? Alat-alat musik. Itu juga akan dianggap halal. Itu juga akan dianggap halal oleh akwam, beberapa orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Padahal dia haram. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya. Di dalam sahih Al-Bukhari. Qala Hisham, kata Al-Bukhari. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala juga membawakan sanad yang lain untuk mendukung hadis ini di dalam Fathul Bari, menyambungkan sanadnya yang tanpa seperti kesannya terputus. Nah. dan banyak yang lainnya. Al-muhim sidq, kejujuran. Kejujuran di dalam kita bertauhid, baik itu tauhid ibadah maupun tauhid mutaba'ah. Wa qala lil a'rabi alladhi 'allamahu syara'iyal Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada seorang Arab, Arab itu orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, pelosok, orang Arab pelosok yang biasanya kehidupannya berpindah-pindah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajari dia syariat-syariat Islam. Ila an qaal, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai orang Arab itu mengatakan setelah mendengar pengajaran Nabi, dia kemudian berkomentar, berkata kepada Nabi, "Wallahi," kata dia, "demi Allah, la azidu 'alaihi wa la anqusu minha. Aku tidak akan menambahi juga tidak akan aku kurangi." Jadi hanya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena setiap dia berkata, kemudian diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Hal 'alayya ghairuha?" Ada yang lain yang wajib saya lakukan? La illa anta tawwa, kata Nabi. Tidak, kecuali kalau kamu mau tatawu. Kecuali kalau mau tatawu. Nah, ketika orang Arab tadi mengatakan aku tidak akan menambah, juga tidak akan aku kurangi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaqa. Beruntung dia kalau jujur. Jujur dalam ucapannya dia enggak akan baik, tidak akan mengurangi dan akan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aflaha in sadaqa. Yani syahidnya di sini adalah sadaqa, jujur. Butuh kepada kejujuran. Nah, soal yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, soal as-sadis wal isyrun, yang ke-26. Ma dalilu ishtiratil mahabbati minal kitabi wa sunnah? Apa dalil disyaratkannya mahabbah, kecintaan, cinta dia, senang dia dengan syahadat, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah? Jawabannya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ada di Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang dia murtad, irtadda itu kembali, berbalik dari agamanya, jadi murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan segera mendatangkan satu kaum yang menggantikan mereka, orang yang murtad ini, yuhibbu mayhibbuna, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, itu. Jadi kita yang butuh kepada agama, bukan agama yang butuh kepada kita. Ini dalil mahabbah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Mahabbah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal, barang siapa yang ketiganya ada padanya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapati dengan tiga hal tersebut manisnya iman. ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai atau paling dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, kalau dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, ya'uda itu kembali, fil kufri dalam kekafiran, ba'da setelah id anqadahu Allah min, Allah selamatkan darinya. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci, an yukdhafa, untuk dilempar finnar ke api. Siapa sih yang suka untuk dilempar ke api? Nah, oleh dia bencinya untuk terjatuh ke dalam kufur seperti itu. Nah. Di antara bukti kecintaan kita ya, ini kepada tauhid tersebut ya, kita juga cinta dan suka dengan pelajaran-pelajaran tauhid. Kita cinta, kita suka dengan pelajaran-pelajaran tauhid. Kalau ada yang seseorang justru dia benci, dia tidak suka, ya, maka hendaknya segera muhasabah dan introspeksi diri. Karena di antara persyaratan ini tadi, di antara persyaratan tentang sempurnanya syahadat itu adalah adanya mahabbah dan kecintaan terhadap syahadat tersebut. Tiga hal ini, yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan keduanya, gitu. Maka dia sekali lagi juga butuh untuk menerapkannya di dalam kehidupannya. Suami mencintai istri, misalnya. Ini perkara yang cinta yang tabiiyah. Perkara yang wajar, yang namanya suami itu cinta kepada istrinya kan, begitu. Bahkan terkadang ada yang cintanya sangat besar sekali kepada istri. Nah, pada satu ketika suaminya ini ingin menjalankan syariat di dalam Islam, ternyata istrinya nggak suka. Dia tidak suka. Taruhlah misalnya dia ingin rutin sholat berjamaah 5 waktu ke masjid. Nah, istrinya kemudian apa tidak suka, menghalangi dia di saat itu. Itu butuh untuk dia membuktikan Allah dan Rasulnya itu lebih saya cintai daripada dirimu. Benar saya cinta kepada kamu, tetapi Allah dan Rasulnya itu lebih saya cintai daripada dirimu. Kalau dia bisa membuktikan seperti itu, dia akan mendapati apa manisnya, manisnya ini. Cinta kepada anak cukup begitu. Terkadang bisa jadi yang namanya istri, namanya anak itu jadi fitnah, jadi ujian bagi seseorang ya, untuk dia mau totalitas di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, totalitas dalam menjalankan sunnah Nabi, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terkadang harta, istri, anak tidak malah justru jadi fitnah bagi dia. Nama amwalukum wauladukum fitnah. Harta-harta kalian, anak-anak kalian itu juga fitnah dan ujian bagi kalian. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia tidaklah mencintai seseorang, tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa mendasarkan kecintaan dan kesukaan dia kepada saudara itu karena lillah, karena sesama muslim, karena sama-sama mengikuti sunnah Nabi, karena sama-sama senang thalabul ilmi gitu. Maka ini dia akan mendapati halawatul iman, manisnya iman. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang gitu. Dia mengunjungi saudaranya yang ada di daerah yang lain. Farsalallahu fi madrajihi malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Bayangkan ini, sampai Allah itu mengutus seorang malaikat untuk mencegah dia di madraj, di madrajnya ini di jalan jalan dia menuju ke saudaranya. Faqala ayna turid? Malaikat ini bertanya pada orang itu, "Ayna turid? Kamu mau ke mana?" Qala uridu aqli fi tilkal qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku, yakni saudara seiman, sama muslim, sama-sama Islam di daerah sana itu, yakni di negeri itu. Qala, ya malaikat ini dia menampakkan diri dalam bentuk manusianya. Dia bertanya lagi pada orang itu tadi, "Hal 'alaika hal laka 'alaihi min ni'matin turbu 'alai?" Apa kamu punya yakni hitungan dunia dengan saudaramu itu tadi yang kamu hendak mengambilnya atau kamu hendak menyimpangnya? Qala la, orang ini mengatakan tidak. Ghaira anni uhibbuhu fillah, kata dia, saya itu mengunjungi saudara saya yang di negeri sana itu tidak ada alasan kecuali saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama orang Islam, orang yang juga baik, tutur katanya baik, perilakunya baik. Sama-sama menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu menguji karena saya senang gitu. Saya senang dengan dia. Sama-sama muslim. Qur'an yuhibbuhu fillah. Tidak ada alasan lain kecuali karena saya cinta kepadanya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka malaikat ini kemudian mengatakan kepada orang tadi, "Fa inni Rasulullah ilaik annallahu yuhibbuka kama ahbabtahu fi." Sesungguhnya aku ini, dia ngaku sebenarnya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengabarkan bahwasanya Allah mencintaimu. Masya Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah. Bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Dari cinta kita kepada saudara kita fillah, kata Allah SWT, bukan karena alasan dunia ya, karena alasan dunia, maka itu akan menjadi sebab bahwasanya Allah SWT juga akan mencintai kita. Nah, jangan hanya yang dipikir adalah yang masih hidup saja. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, balik lagi kepada pembahasan tadi. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan Nabi Muhammad SAW inilah ya kita menjadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tahu bagaimana kita itu beribadah dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berarti dengan sebab dan jalan Nabi Muhammad SAW ya kita bisa terbebas dari api neraka, kita bisa mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan Nabi Muhammad SAW kita bisa tahu bagaimana cara menjalani dan menghadapi berbagai macam perkara dalam kehidupan ini. Ini kan ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang tahu ya tahu, yang belum tahu ya belum tahu. Nah, maka kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu juga nanti ya, akan menjadi sebab Allah mencintai kita. Kita cinta kepada para sahabat. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Bukan justru sebagaimana yang diyakini orang-orang Syiah bahwa para sahabat itu murtad semua. Ya Allah, ya, disebutkan sebenarnya orang-orang Syiah itu hendak menjatuhkan Nabi, hendak menjatuhkan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka terang-terangan ya, menjatuhkan kedudukan Nabi, orang Islam jadi langsung paham, jelas sekali ya. Sehingga mereka kalau terang-terangan nggak berani. Terus bagaimana? Yang diserang adalah sahabat-sahabatnya. Kalau para sahabatnya itu sudah ya, sudah didoktrin mereka orang-orang yang jelek, ya, orang-orang jelek pasti kan dia akan bertemu dengan orang yang jelek juga. Itu yang mereka maksudkan. Itu pemahaman kita tentang bagaimana bahayanya mereka. Ada seorang Arabi datang di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya. Nah, para sahabat itu kalau bahasa kita itu segan sama Rasulullah SAW. Ya, kadang mau tanya itu segan gitu. Makanya mereka itu senang kalau ada orang-orang Arab ini, orang-orang Arab pelosok itu. Kenapa? Belak-belakan kalau bahasa kita itu tanya kepada Nabi, wah ya Nabi, belak-belakan. Bahkan suara mereka pun biasa keras. Gitu. Mereka senang, kenapa? Senangnya itu bukan karena suaranya keras kepada Nabi, bukan, tapi akhirnya mendapatkan ilmu baru dengan pertanyaan itu. Ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, inna rajula yuhibbul qawm lam yalhaq bihim. Ini orang dia cinta, dia tuh suka kepada kaum ini, tapi tidak bisa bersama mereka. Rasul paham ya dia maksud. Para sahabat juga paham yang dia maksud. Yang dimaksud adalah orang itu, maksudnya dia sendiri. Itu dia senang kepada Rasul, dia cinta kepada Rasul dan cinta pada sahabat gitu. Tapi enggak bisa kalau untuk terus bersama mereka ini, enggak bisa. Ya, dia orang badu gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-rajulu ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Sesungguhnya seseorang itu dia nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Makanya kata Anas bin Malik, singkatan Anas bin Malik atau Ibnu Umar, mengatakan, wallahi ini di antara hal yang paling membahagiakan hati kami ketika mendengar ini. Fa inna nuhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar, karena kami mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar radhiyallahu anhu. Paham dia dimaksud itu. Maka ya, pupuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pupuk kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang sudah sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qaumun ikhtarahumullah li sohbati nabiyyi. Mereka para sahabat ini satu kaum yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Untuk menemani nabinya. Kalau bahasa kita mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang, harta dikerahkan, tenaga dikerahkan, nyawa dikerahkan, berbagai peperangan ghazawat yang ada, orang seperti ini dituduh oleh orang Syiah sebagai orang murtad. Wa ilallah yusallam. Wa kepada Allah kita mengadukannya. Dan demikian pula, yakni penggalan yang ketiga, yakni hal yang ketiga yang menjadikan seseorang dia mendapatkan manusia iman adalah dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kesyirikan yang mungkin dulu ketika kita sebelum kenal ngaji pernah melakukannya. Mungkin dulu pernah pakai jimat, mungkin dulu pernah datang ke dukun, mungkin dulu macam-macam ya, kesyirikan dilakukan. Mungkin dulu pernah ikut acara sesajenan misalnya. Mungkin dulu pernah ikut acara ziarah ke kuburan orang-orang soleh yang untuk meminta mereka yang sudah mati itu menyampaikan doa kepada Allah SWT. Persis seperti dilakukan orang jahil. Nah, ketika sudah kenal tentang tauhid, ya, ketika kenal dakwah sunnah yang benar, maka dia benci. Jangan sampai dia kembali pada kesirikan dan kekufuran yang dulu pernah mereka kerjakan. Sebagaimana bencinya dia kalau mau dilempar ke api neraka atau ke api, di sini api, ke api dulu. Tidak mau orang itu dilempar ke api. Maka dia juga seperti itulah ketidakmauan dia untuk kembali menjalani kekufuran dan kesirikan yang mungkin dulu pernah dia kerjakan. Banyak-banyak bertobat kepada Allah SWT, meminta istiqomah, semoga kita dijadikan orang-orang yang bersemangat di dalam menjalani tauhid dan menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW. Suara kawan yang diikat syadala ilalat astagfirullah wa atubu.